kematian, ya. Kematian yang akan menyelesaikan masalah dia, ya. Artinya dia akan mendapatkan kematian yang menyelesaikan. Ketika dia mati, tentu urusan dunia selesai dan dia, masalah dia akan ditanggung oleh ahli warisnya. Yes. Hadis ini dilihatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Panjang beliau membahas tentang sanad hadis ini karena terjadi perselisihan di antara para imam tentang kesahihan hadis ini. Ya, dengan syawahid yang ada, maka beliau menyimpulkan bahwa hadis ini setidaknya hasan, maka bisa dijadikan hujjah, maka beliau mengeluarkan fawaid dari hadis ini. Di antaranya, al-hubbu 'ala sabri 'ala al-'aysh as-syarir wa 'ala al-shaqwa lin-nas. Anjuran untuk bersabar di saat menghadapi kesulitan hidup. Di saat menghadapi kesulitan hidup, maka kita disuruh untuk bersabar. Dan ini bagian dari ujian. Dan hidup ini Allah yang mengatur, bukan kita. Kalau kebetulan kita diatur oleh Allah, diberi rezeki yang luas, kita syukuri. Kalau kebetulan kita diatur oleh Allah, disempitkan rezeki kita, maka wajib bagi kita bersabar. Mudah. Hidup ini mudah. Ada mobil nikmati, tidak ada stop. Ya, ada rumah nikmati, tidak ada kontrak. Kontrak tidak berdosa. Ya, naik turun angkot tidak tercela. Kalau kita sabar, maka Allah simpan pahala kita untuk Allah berikan nanti di yaumil qiyamah. Pahala bagi orang-orang yang bersabar. Jangan kita seperti orang-orang kafir memaksakan hidup. Yang namanya hidup itu kalau sudah punya istri, anak, harus punya rumah, harus punya kendaraan, mobil dan seterusnya. 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali liburan luar negeri, itu baru namanya hidup. Kalau tidak begitu, bukan hidup namanya. Ini kaidah hidup orang-orang kufar yang memaksakan diri. Ya kalau ada, kalau tidak ada. Akhirnya mencuri, menipu, korupsi. Ada pun kaum muslimin hidup apa ada? Kalau memang ada, silakan nikmati. Kalau tidak ada, sama. Mudah. Dan keduanya terpuji. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, lalu kita bersyukur terpuji. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, lalu kita bersabar, juga terpuji. Dua-duanya disebut baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adu syaqwa linnas, dan jangan mengeluh kepada manusia. Jangan mengadu kepada manusia. Mengadu, mengeluh yang tidak ada gunanya. Kecuali dengan mengadu, mengeluh itu mengutarakan maksud kita, ada sesuatu yang akan kita, yang bisa kita lakukan, lalu kita tidak ada modal, kita bicarakan kepada ikhwan kita yang punya modal dan seterusnya, tentu ini boleh. Bukan mengeluh, mengadu yang sifatnya hanya sekedar curhat. Ya, tidak ada gunanya. Curhatlah, mengadulah kepada Allah Rabbul Alamin. Kecuali memang ada sesuatu yang memang harus dibicarakan. Ya, berhubung saya sudah di PHK, Pak, ya, sementara di perusahaan saya lama, saya ahli ini, ya, saya rencana buka ini. Kita enggak ada modal, barangkali bapak punya modal begini-begini, silakan. Dengan tentu menyebut sedikit kesulitan hidupnya, enggak apa-apa. ya, bukan gaduh yang semata-mata curhat. Tarhibul insani alladhi yanzilu bihi maqruhun ayyati la tajfahu ila qarihi subhanahu wa ta'ala. Anjuran bagi manusia yang tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang dia tidak sukai. Anjuran untuk apa? Untuk menyerahkan jalan keluarnya hanya kepada Allah, hanya kepada Khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyerahkan jalan keluar itu kepada manusia. Kalau kerjasama itu memang dengan manusia. Kalau mengajukan proposal dan seterusnya itu memang kepada manusia. Tapi pasrah kepada Allah. Awas, jangan sampai salah paham. Tipis karena perbedaannya. Sebab kalau salah paham, nanti tidak mau berusaha, tidak bikin proposal, tidak mengajukan proyek-proyek yang mestinya dia ajukan, dia hanya berdoa-berdoa seperti tadi. Atau sebaliknya, dia lupakan Allah, jadi seolah keberhasilan dia itu karena proposal dia. Karena kelihaian dia bicara, karena kepintaran dia, ini pun keliru. Maka ahli sunnah wal jamaah, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, berada di antara dua sisi, dua tepi. Pasrah kepada Allah, tetapi tetap tidak meninggalkan usaha. Ada asbab yang harus dijalani. Tanfirul 'abdi min al-i'timadi 'ala ghairillah fi tahqiqi su'alihi aw dafi farahi. Menganjurkan kepada seorang hamba untuk tidak berserah diri kepada selain Allah. Berserah diri itu baik, kalau kepada Allah. Jika berserah diri kepada selain Allah, maka itu buruk. Kenapa? Karena dia jenderal, karena dia pejabat tinggi, karena dia menteri, maka merasa tenteram, merasa aman. Ya, lalu dia lupa kepada Allah, dia tidak berdoa, dia tidak memohon. Karena pembela dia yang ada di belakang dia, seorang jenderal, seorang menteri yang seperti ini tertentu. Ya, dan kita saksikan hari ini. Berapa banyak orang yang kalah, yang dipenjara, yang terpuruk, yang gagal, padahal di belakang dia orang-orang besar. Ya, kita pastikan. Ketika kita tidak menyaksikan contoh ini, tetap kita wajib prima bahwa pertolongan Allah lah yang pasti menang. Dalam apa? Dalam mewujudkan apa yang dia inginkan, dan dalam menghindari bahaya yang ingin dia hindari. Tetap pasrah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang terakhir, man i'tamada 'ala ghairillah dhalla, wa man i'tazza li ghairillah dhalla, wa man fawwada amrahu ila Allah ma dhalla wa ma dhalla. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada selain Allah, dia pasti sesat. Sesat dalam. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan kalau dia pasrah, i'timad, tawakal kepada selain Allah. Begitu juga orang yang berbangga kepada selain Allah, dia merasa besar, dia merasa bangga, dia merasa aman karena pembela dia orang-orang besar, bukan Allah. Maka dia pasti akan hidup. Baliknya, barang siapa yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, maka dia tidak akan tergelincir dan tidak akan tersesat. Pasti akan sampai kepada tujuannya. Dengan syarat tauhid yang dia lakukan, tawakal yang dia lakukan, benar syaratnya. Maka sahabat yang bertawakal kepada Allah dengan cara membiarkan untanya tidak diikat, disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikat dulu untamu baru tawakal. Berarti pasrah kepada Allah dibarengi dengan usaha. Ketika kita berusaha dengan maksimal mungkin sekuat tenaga kita, haram bagi kita meyakini bahwa usaha kita itulah yang menyebabkan kita bermaksiat. Dan sering kita begitu kan? Karena kita pintar berbicara, karena kita lihai dalam siasat taktik, lalu sukses bisnis kita, usaha kita, lalu kita merasa ujub, merasa bangga. Itu banyak dari kita. Melupakan Allah. Allah lah yang menyebabkan kita berhasil. Kelihayan kita, kepintaran kita itu hanya terus 535. Wa'an Tawbah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala li, barang siapa yang takaffal menjamin, barang siapa yang menjamin aku, berjanji kepada aku, Allah yas'alan nasa syai'ah, untuk tidak minta apapun kepada manusia. Barang siapa yang berjanji kepadaku untuk tidak minta apapun kepada manusia, fa atakaffalu lahu bil jannah, maka aku berjanji menjamin dia pasti masuk surga. Siapa yang berjanji di hadapanku menjamin tidak akan minta apapun kepada manusia, maka aku jamin dia masuk surga. Ya, berarti tidak minta-minta adalah akhlak yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat besar. Saking besarnya, maka Nabi Alaihissalam menjamin surga bagi orang yang tidak mau minta-minta, walaupun dia ingin sekali minta-minta. Walaupun kalau dia mau buka mulut, mau ngomong, barangkali orang berlomba mau memberi. Ya, mungkin karena kedudukan dia, keturunan dia yang begini, itu banyak hal. Banyak hal yang menyebabkan jika dia mau bicara, orang banyak simpati dan tapi dia tidak. Dia tahan. Dia tidak minta-minta. Orang seperti ini dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Ya. Tentu dalil ini harus digabungkan dengan dalil-dalil lain bahwa orang masuk surga harus bertauhid. Tidak mungkin orang masuk surga berbuat syirik. Ya. Dalil bukan satu ini saja, banyak. Ini salah satunya. Maka semuanya harus digabungkan. Ya. Fakultu, aku berkata, Tauban berkata, ana, saya Rasul, saya berjanji di hadapanmu ya Rasul bahwa aku tidak akan minta apapun kepada manusia. Fakana la yas'alu ahadan syai'a, maka Tauban tidak pernah minta apapun kepada seorang pun. Diriwayatkan Tauban ini pernah naik unta, kemudian terjatuh cambuknya. Dia tidak minta kepada orang yang dibawa, tidak minta tolong kepada orang yang dibawa untuk mengambilkan cambuknya itu. Dia turun sendiri padahal sudah cukup tua, kepayahan, dan mengambil sendiri dan naik sendiri. Inilah para sahabat yang betul-betul teguh memegang janji, terutama di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan satu-satunya contoh. Masih ingat kita peristiwa tentang diri Abdullah bin Amr bin As berjanji di hadapan Nabi untuk puasa. Tadinya puasa setiap hari, tapi karena dilarang oleh Nabi, akhirnya puasa lebih dahulu, sehari puasa, sehari tidak. Dan berjanji mau menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu. Dan Abdullah sampai umurnya panjang, maka berat sekali bagi Abdullah untuk puasa Nabi Dawud dan untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu. Tapi karena sudah kandung janji kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Abdullah melaksanakan janji walaupun sangat berat. Ini contoh lain Taubah, yang berjanji di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak minta apapun kepada manusia. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Tidak begitu panjang pembahasan beliau tentang sanad hadis ini karena tidak ada perselisihan para ulama tentang kesahihan hadis ini. Tidak seperti hadis yang lain. Fikr hadis al-hassu 'ala 'adami su'alin nas. Anjuran untuk tidak minta-minta kepada manusia. Anjuran untuk tidak minta-minta kepada manusia. Wal i'timadi 'ala an-nafsi fi qada'il hawaij. Dan untuk berusaha sendiri. Percaya diri bahwa dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa minta-minta. Ya. Maka orang yang berusaha dengan tangannya sendiri tanpa minta-minta, ini orang yang mulia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Nabi Dawud alaihi salatu wasallam yang berusaha dengan tangannya sendiri. Ya, menjahit pakaian dan bisa usaha dengan besi. Ya, ini seorang Nabi Musa. Apalagi kita. Maka wajib bagi kita semua berusaha, punya usaha. Jangan minta-minta kepada manusia kecuali dalam keadaan tertentu yang nanti akan diterangkan di hadis berikutnya. Poin kedua, fadilatul Thauban radhiyallahu anhu. Keutamaan Thauban radhiyallahu anhu. Dan secara umum ini adalah keutamaan para sahabat. Sifat para sahabat adalah sifat yang sangat jauh dari minta-minta. Bagaimana dengan hadis-hadis di mana Abu Dzar meminta, kemudian Hakim bin Isa meminta? Bukankah mereka minta-minta? Maka jawabnya, itu sebelum ditarbiyah oleh Nabi, sebelum didakwai oleh Nabi, sebelum dinasihati oleh Nabi tentang haramnya minta-minta. Kalau tentang itu, tentu yang lain banyak. Sahabat minum khamr kan? Banyak sahabat yang minum khamr sebelum diharamkannya Allah. Kan gitu. Ya, maka sahabat menjadi baik itu karena siapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ditarbiyah oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi alaihi wasallam. Tidak otomatis ketika seseorang hidup bersama Nabi lalu tiba-tiba jadi baik otomatis, tidak. Mereka jadi baik karena tarbiyah dari Nabi alaihi wasallam. Maka yang tidak ditarbiyah oleh Nabi, tidak mendengarkan dakwah Nabi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, maka tetap buruk, bahkan seburuk-buruk manusia. Abu Jahal Abu Lahab, sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, manusia itu mengikuti Quraisy. Yang baik mengikuti kebaikan Quraisy, yang buruk mengikuti keburukan Quraisy. Manusia terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang apa? Orang Quraisy. Manusia paling buruk siapa? Abu Jahal Abu Lahab. Orang apa? Orang Quraisy. Itu maksud sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia semuanya mengikuti Quraisy. Yang baik mengikuti kebaikan Quraisy, yang buruk mengikuti keburukan Quraisy. Ya. Yang terakhir, sirrus sahabati 'ala al-iltizami bi uhudihim. Para sahabat radhiyallahu 'alaihim jami'an selalu beriltizam, selalu istiqomah memegang janji. Apalagi janji di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun berat, mereka istiqomah dalam janjinya itu, seperti taubat yang ketika berada di atas unta, sambutnya jatuh, tidak mau minta tolong. Karena beliau sudah berjanji di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak minta apapun kepada manusia. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita lanjutkan 536. Wa an Abi Bishr Qabita ibn Muharik radhiyallahu anhu. Dari Abu Bishr Qabita ibn Muharik radhiyallahu anhu, dia berkata, ta'ammaltu himalatan, aku mendamaikan dua kelompok. Tahammal ini hartanya dia pakai untuk mendamaikan dua kelompok yang bersengketa. Ya. Mendamaikan dua kelompok yang bersengketa itu butuh harta. Nah, Qabita bin Muharik hartanya habis untuk kebaikannya. Ya, menanggung beban dua orang, dua kelompok yang bersengketa. Ya. Misalnya begini, si A dengan si B berantem karena apa? Karena rebutan motor. Ya, menurut si A motor ini motor saya, menurut si B ini motor saya. Karena salah paham dalam urusan muamalah. Saya prihatin melihat si A dan si B ini berantem. Karena dua-duanya akrab, ya, soleh, satu akidah, satu manhaj, dan saya juga ada kepentingan tentang perdamaian dua orang ini. Lalu saya punya uang, saya belikan motor. Saya mengorbankan harta saya agar si A dan si B ini tidak berantem. Itu yang dimaksud dalam beberapa riwayat, bahwa orang yang boleh minta-minta itu orang yang mendamaikan dua orang yang bersisi, dua kelompok yang bersisi. Butuh harta. Karena persisian mereka umumnya karena harta. Ya, itu yang dimaksud. Ini dialami oleh Qabita bin Muharik. Qabita bin Muharik habis hartanya untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta-minta. Ini boleh. Karena apa? Satu, sudah ditabrakan oleh Nabi tentang bolehnya orang yang mendamaikan dua orang yang bersengketa untuk minta-minta. Yang kedua dia boleh. Dia mendamaikan dua orang yang bersengketa itu sampai mengorbankan hartanya, lalu kurang, lalu dia terlilit utang. Ya. Saya kira contoh-contoh seperti ini sangat sulit kita dapatkan di hari ini. Sangat-sangat sulit. Inilah para sahabat. Taulah kita bahwa kehebatan para sahabat bukan pada solatnya saja, bukan pada wudunya saja, bukan pada manasik hajinya saja, mengikuti Nabi SAW. Bukan hanya itu. Bukan hanya akidahnya meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, tentang adanya wajah Allah, tangan Allah. Jelas para sahabat yang paling selamat dalam masalah akidah. Tapi lebih dari itu, dalam masalah muamalah, lihat. Berani berkorban, mengorbankan hartanya demi perdamaian dua orang muslim, dua kelompok kaum muslimin. Ini salah satu kebesaran, kehebatan, kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Tidak ada apa-apanya kita dibanding dengan mereka. Tidak ada apa-apa. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan kita semua mencaci-maki para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka buruklah dan mudah-mudahan diperburuk oleh Allah orang-orang Rafidah yang mencaci-maki para sahabat, mengkafirkan para sahabat, bahkan menyatakan sebagai sahabat-sahabat terbaik sebagai berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar disebut sebagai dua berhala Quraisy. Ini ucapan yang sangat keji dari Syiah Rafidah. Ya. Akhirnya para sahabat, saya kira tidak begitu masyhur siapa Qabithah bin Mutharik ini. Tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah dan lain-lain. Kita tidak bisa bayangkan siapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sahabat yang tidak masyhur, tidak terkenal Qabithah bin Mutharik. Tapi begini keadaannya. Rela mengorbankan hartanya demi mendamaikan dua orang yang bersih. Maka lalu Nabi bersabda, ketika Qabithah bin Mutharik ini meminta harta kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena selilin utang, maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, Hakim, terjemah bebasnya, tunggu, ya, bukan berdiri, bukan tinggal, ya. Maksudnya tunggu, jangan kemana-mana, udah di sini, tunggu. Hatta ta'tiyana as-sadaqah, sampai datang kepada kita sedekah. Apa yang dimaksud sedekah? Apa yang dimaksud dengan sedekah? Iya, zakat. Sampai ada orang yang bayar zakat nanti. Ente berhak, ente mustahik, karena gharib. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sedekah. Ya, maka sedekah termasuk zakat termasuk sedekah. Sedekah dibagi dua, sedekah wajib dan sedekah yang tidak wajib. Sedekah wajib, zakat. Jadi maksud di sini sedekah yang wajib yang zakat. Aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah, tunggu sampai datang kepada kita harta zakat, harta sedekah. Wana murola kabiha, nanti akan kami suruh engkau untuk mengambilnya cukupnya. Karena memberikan zakat tidak ada aturan. Yang ada aturan adalah mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Adapun memberikan zakat kepada mustahik tidak ada aturan. Si A diberi 100 juta, mungkin. Si B diberi 5 juta, mungkin. Tergantung dari harta baitul mal. Ya, bagaimana contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam memberikan yang banyak sekali kepada Muawiyah, Abu Sufyan, Aqrab bin Amir, seterusnya. Sementara bagian orang-orang Ansar atau hampir seluruh orang-orang Ansar tidak diberi. Apa itu pula zakat. Ya. Kemudian Nabi bersabda, Ya Qabithah, wahai Qabithah, innal mas'alata la tahil, sesungguhnya tidak halal minta-minta itu. Berarti haram. Tidak halal berarti haram. Ya Qabithah, minta-minta itu hukumnya haram, berdosa. Illa li ahadi salatatin, kecuali untuk 3 orang. Berarti untuk 3 orang ini boleh minta-minta. Selain yang 3 orang ini tidak boleh. Mana yang 3 orang? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, yang disebut oleh, yang dilakukan oleh Qabithah bin Mutharik, yaitu mendamaikan 2 orang sehingga habis hartanya. Ya, ini boleh. وَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُسِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. Orang seperti ini, orang yang mendanggung dan orang yang bersengketa, halal bagi dia minta-minta sampai terpenuhi kebutuhannya, lalu dia berhenti. Jadi berhenti. Kalau sudah tercukupi kebutuhannya, utang-utang sudah kebayar semua, dia utang 50 juta, dia sudah dapatkan 50 juta, lunas, sudah berhenti, jangan diteruskan. Jangan keenakan lalu jadi mata pencaharian. Jangan. Yang pertama. insahat malam. Seseorang yang tertimpa jaihah, jaihah ini macam-macam, bisa kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, oh musibah, sehingga hartanya habis. Jadi dia kaya, dia banyak harta, lalu terkena gempa bumi, rumahnya runtuh, mobilnya hancur, uangnya hilang, tak kemana. Nah, orang seperti ini boleh minta-minta. Boleh minta-minta. Halal. Tidak tersalah. Tentu tidak mudah bagi dia untuk langsung berusaha cari uang, tidak mudah. Nah, orang seperti ini boleh minta-minta. Wa halat lahul mas'alatu hatta yusiba qawaman min 'aytin. Halal bagi dia dalam keadaan seperti ini untuk minta-minta sampai dia bisa tegak berdiri hidup, ya, di atas kedua kakinya untuk tidak minta-minta lagi kepada manusia. Aw qala sidadan min 'ayt. Ya, dia bisa menopang kebutuhannya dalam hidupnya sehingga tidak perlu minta-minta lagi kepada manusia. Yang terakhir, wa rajulun asabathu faqah, dan seorang yang tertimpa faqah. Faqah ini kebutuhan yang dia tidak sanggup untuk memenuhi. Ya, penghasilan hanya 2 bulan tiap, hanya 2 juta tiap bulan. Sementara anaknya banyak, kemudian anaknya sekolah atau sakit, butuh biaya besar, dia tidak sanggup mengambil dari gajinya, ini faqah. Orang seperti ini boleh minta-minta. Ya. Hatta yakula salasatun min dawil hijah min qawmihi. Sampai berkata 3 orang yang adil, yang baik dari kaumnya. Jadi harus ada saksi. Ya. Harus ada saksi. Laqad asabat fulanan faqa. 3 orang ini, di riwayat lain 2 orang ya, antara 2 dan 3. 3 lebih aman. Jadi ada orang yang menjadi saksi. Maka tidak salah jika pihak rumah sakit atau yayasan atau apapun ketika ingin membantu si bulan, maka dia cari tahu dulu tetangga-tetangga si bulan ini. Betul dia perlu dibantu, betul dia miskin, betul dia tidak ada penghasilan, ini boleh. Sudah. Ya. 2 atau 3 orang. 3 orang lebih. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. Maka orang seperti ini halal minta-minta sampai dia bisa hidup dengan sendiri. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخط. Adapun di luar 3 orang itu wahai قبيصة سخط. Apa سخط? Haram. Haram yang betul-betul haram. Tidak ada subhat lagi. Haram, betul-betul haram. Bukan yang diragukan. Bukan. Jelas haram. Itu suhtun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari yang suhtun, yang haram. Fannaru awlahin. Maka tempat yang paling cocok bagi dia, bagi daging itu adalah neraka. Neraka. Kita makan dari hasil yang haram lalu jadi daging. Maka daging itu tempatnya adalah di neraka. Ini suktur. Yakuluha sahibuha suktan. Yang dimakan oleh orang itu sebagai suktur. Yang dimakan oleh orang tadi, kalau dia minta-minta, jadi makan selama ini dari hasil minta-minta, padahal dia bisa berusaha, dia tidak termasuk 3 orang tadi, maka dia telah memakan yang suktur. Ya. Rawahu Muslim dan Sahih Fikul hadis. Man tahammala gharaman wa lam yaqdir 'alayhi jaza lahu al-isti'anatu bil imam liyu'inahu. Barang siapa yang menanggung hutang, terlilit hutang, dan dia tidak sanggup membayar, dia tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka boleh bagi dia datang kepada imam, datang kepada presiden, datang kepada raja, khalifah, untuk minta bantuan. Boleh. Ini tidak salah. Maka salah satu kewajiban penguasa adalah melunasi hutang rakyat. Jadi rakyat punya hutang, dilunasi oleh penguasa. Ya. Ini kembali. Yang hutang siapa? Yang nanggung rakyat. Kembalikan. Tanya setiap bayi yang lahir nanggung hutang sekian 100 ribu. Justru kembali. Jika kita punya hutang, kita tidak sanggup bayar, maka yang wajib bayar adalah penguasa. Ya. Kalau ini dijalankan di negeri kita, ya, hutang yang banyak, ya, nanti penguasa yang membayarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku yang paling berhak terhadap seorang muslim. Maka jika ada seorang muslim yang mati, maka lalu dia meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli waris. Hartanya untuk ahli warisnya. Dan jika ada seorang muslim mati dan dia meninggalkan hutang, maka aku yang menanggung hutangnya. Maksud aku di sini adalah beliau sebagai khalifah, beliau sebagai amirul mukminin, bukan beliau sebagai rasul, bukan beliau sebagai nabi. Maka ucapan nabi ini diteruskan oleh Abu Bakar. Jika ada mayat yang meninggalkan hutang, maka Abu Bakar yang membayarnya, Umar yang membayarnya, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid yang membayarnya, para khalifah yang membayarnya. Ya. Tentu ini bukan dalam satu-satunya. Artinya ketika mayat ini meninggalkan hutang juga, meninggalkan harta juga, maka hartanya diambil untuk membayarkan hutang. Sebagaimana firman Allah, min ba'di wasiyati yusa biha aw ghairi. Harta waris itu dibagi setelah wasiat-wasiat mayat ditunaikan dan setelah hutang-hutang mayat dibayar. Berarti langkah pertama mengambil dari harta si mayat. Dia mati meninggalkan utang 50 juta. Hartanya itu ada berapa? Ambil 50 juta untuk bayar utang. Sisanya sebagai harta waris. Yang kedua, jika hartanya terlalu sedikit atau bahkan dia tidak meninggalkan harta, utangnya banyak sekali, maka kaum muslimin disuruh berlomba. Kaum muslimin disuruh berlomba untuk membayarkan. Biasanya tentu yang tampil pertama anak-anaknya, kerabatnya, orang-orang dekatnya. Dan ini kan tidak harus. Walaupun kita bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan cucunya, tetapi kita boleh membayarkan utang. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Qatadah terhadap seorang mayat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Nabi tidak mau menyolati mayat yang masih meninggalkan hutang. Ya, beliau menyuruh para sahabat untuk menyolati, beliau tidak mau menyolati. Setelah sampai seorang sahabat membayarkan hutang mayat ini, baru Nabi mau menyolat. Jadi ketika Nabi belum memiliki Baitul Maal, ketika belum ada peperangan-peperangan, sehingga negara belum memiliki harta. Ya. Kan pernah terjadi di mana Nabi dan para sahabat tidak memiliki Baitul Maal. Harta tidak punya, negara tidak punya harta. Yang punya harta itu kaum muslimin. Maka ketika berangkat berperang, maka kaum muslimin mengumpulkan harta untuk pembiayaan perang. Ini pernah terjadi. Setelah itu ketika Rasulullah SAW, apalagi diteruskan oleh para sahabat, menaklukkan beberapa negeri, maka berkumpul, berkumpul, berkumpul harta dan disimpan di Baitullah. Sampai pada puncaknya pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Harta Baitul Mal melimpah ruah. Sampai bingung para amil mau dikemanakan karena sedikit sekali kaum muslimin yang miskin. Ini pernah dibuatkan, pernah diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sholat dulu sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya minta-minta kepada tiga orang tadi itu sampai dia terpenuhi hajatnya. Adapun hajat sudah terpenuhi, hutang sudah terbayar, kebutuhan sudah tercukupi, maka dia tidak boleh minta-minta lagi. Dia harus berhenti dari minta-minta. Jika terus dia terus menambah atau minta, maka itu haram. Ya. Jadi betul-betul minta-minta itu karena untuk kebutuhan yang mendesak. Yang terakhir, yang bagi al-imam ta'ahada ra'iyatahu bin-nutqi wal-irsyad وحثهم على التعاون على البر والتقوى وسد حاجة النفس. Diharuskan bagi seorang imam untuk memperhatikan rakyatnya, baik dengan sekedar nasihat, memberikan petunjuk, ya lebih dari itu membantu, ya. Kemudian menganjurkan rakyatnya untuk saling tolong-menolong, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, sehingga orang yang kaya membantu miskin. Jika ini diamalkan oleh pemerintah negeri kita misalnya, saya kira ribuan masalah akan terselesaikan. Ya, coba kalau hari ini pemerintah kita mewajibkan kepada orang-orang yang kaya yang mempunyai kekayaan 1 miliar sampai 3 miliar harus menanggung 500 fakir miskin misalnya, atau nggak usah banyak-banyak 100 fakir miskin gitu ya. Yang mempunyai kekayaan 3 sampai 5 miliar dia wajib menanggung 600 fakir miskin misalnya. Saya kira banyak masalah terjadi. Sebetulnya harta yang dimiliki bangsa kita ini kan banyak sekali. Hanya berkumpul pada beberapa orang, ribuan orang. Ya? Ada orang yang hartanya itu subhanallah susah untuk itu. Ya? Ada orang yang hartanya tidak bisa dihitung, tapi harta ada. Ya? Jadi jauh sekali. Nah, jika hal seperti ini dilaksanakan oleh pemerintah kita, sunnah yang sangat besar. Ya, yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir sudah kita baca tentang bagaimana sikap orang miskin. Ya. Orang miskin bukan orang yang minta-minta kepada orang lain sesuap-suap, bukan hormat. Tetapi orang yang miskin yang dirinya tidak merasa. Ya, ini tidak di mata selesai tapi ini insyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti di bab kita ketemu lagi akan berjalan. Silakan bertanya. Kebiasaan minta tolong kepada istri, misalnya tolong ambilkan ini, itu, apakah itu kebiasaan? Suami berhak menyuruh kepada istri. Bagaimana orang tua berhak menyuruh anak? Bagaimana atasan berhak menyuruh bawahan? Ini tidak terserah. Ini tidak terserah. Ya. Bahkan apa yang di seandainya Tauban tadi minta tolong kepada orang di bawahnya, tentu itu juga tidak terkena. Tapi karena beliau ingin melaksanakan janjinya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk membesarkan Nabi, maka dia tidak berani minta maaf. Bagaimana dengan orang yang meminta sumbangan di jalan-jalan untuk membangun masjid? Hukum asal boleh. Kita tidak bicara di jalan, di masjid, di kantor-kantor. Ya. Pokoknya minta sumbangan untuk masjid, untuk apapun. Berarti kan tolong menolong. Bagaimana Nabi pernah minta sumbangan? Kan? Selesai khutbah Eid, beliau bersama Bilal menuju saf-saf wanita. Apa kata Nabi? Tasaddaq. kancingnya, gelangnya, mantunya. Berarti kalau ini tidak cukup. Lalu Bilal dengan korbannya mengambil perhiasan-perhiasan itu. Tentu untuk maslahatan kaum muslimin. Ini tidak terpelah. Ini tidak terpelah. Bukan untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tercela bila seseorang sekali berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya? Tidak tercela. Nabi pernah berhutang, kapan hutang kepada orang yang ini dengan menggadaikan dirham beliau, baju besi beliau dengan 60 atau 30 sof syair. Tidak tercela. Hutang piutang dalam Islam ya. Hanya terlilit hutang. Hidupnya selalu berada dalam lilitan hutang. Ini yang terkena. Ini yang beliau berdoa kepada Allah, jangan sampai mengalami hal seperti ini. Bagaimana batasan orang itu disebut terlilit hutang? Dia punya hutang, hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, walaupun ketika dijual. Sementara dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk membayar hutang, itu namanya terlilit hutang. Boleh bekerja. Nah, ini yang beliau. Jika orang seperti itu tidak bisa bernasib seperti itu, maka kita boleh minta. Jika kita bisa menjual motor kita misalnya, mobil kita misalnya, atau rumah kita misalnya, ya sudah jangan minta. Sudah tidak ada yang bisa dijual, habis semua. Ah, boleh minta. Tidak ada keterangan, yang ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang itu tertahan di pintu surga ketika dia mati, punya hutang. Dan tidak ada yang membayar. Adapun penguasa, itu dia berdosa. Ketika penguasa tidak membayarkan hutang rakyatnya, dia berdosa. Dosa apa Allah? Ketika Nabi tidak menjelaskan, itu ini hal yang baik, kita tentu tidak ada proses membeli waif juga. Allah seperti apa? Apakah termasuk minta-minta bila seseorang meminta uang kepada orang yang berjanji untuk menanggung biaya hidup selama beberapa tahun? Menagih janji termasuk dibolehkan. Ketika seseorang berjanji ingin memberikan sesuatu lalu kita ingatkan mungkin dia lupa, jadi tapi sifat janji tidak masuk dalam kaidah menggugat hukum. Jadi tidak bisa diajukan ke pengadilan. Ya. Yang bisa diajukan ke pengadilan utang piutang, utang tidak bayar misalnya. Ada pun janji. Manusia mengikuti Quraisy. Apakah manusia yang dimaksud ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau manusia secara umum dari zaman ini? Ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Fir'aun. Ya, Fir'aun sunan lebih kufur karena kufur bertingkat-tingkat. Fir'aun bukan Quraisy. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh Allah? Maka apapun yang kita lakukan terhadap ibu kita tidak boleh dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Apapun yang kita berikan kepada anak istri kita tidak boleh sampai melantarkan ibu kita. Apapun yang kita berikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tidak boleh sampai melantarkan anak istri kita. Dan itu orang yang mulia di sisi Allah, orang yang memberikan hak kepada yang berhak. Maka jika kita habis-habisan menyenangkan ibu kita dengan cara membuat Allah murka, ini terkelak. Ketika kita memberikan, memanjakan anak istri kita dengan cara menyakiti hati ibu kita, tidak memberikan sesuatu kepada ibu kita, ini pun terkelak. Begitu juga terkelak ketika kita menyenangkan orang lain, teman, tetangga, sementara menyenangkan anak istri kita. Ada saudara yang terus menerus berhutang kepada saya, sementara ada harta yang bisa dijual untuk menyelesaikan masalah. Apakah ini termasuk? Ya, jika ada barang yang bisa dijual tapi dia tidak mau menjualnya, tapi terus minta, apa ini? Orang seperti ini dinasihati agar dia berhenti dari hutang. Bila kita hutang ke bank lalu meninggal dan hutang tersebut dibayar oleh asuransi, bagaimana hukumnya? Jelas ini haram di atas haram. Bagaimana itu asuransinya judi, ya? Keliru semua, salah semua, batil semua. Maka jangan pernah berhubungan dengan bank, meminjam di bank dan seterusnya, kecuali untuk sesuatu yang sangat mendesak. Jadi antum tidak mungkin menabung, menaruh uang antum di rumah antum, ya, uang muat, rumahnya terlalu sempit, banyak sekali, tidak muat, nah, taruh di bank, ya. Tapi kalau masih muat, ya, uangnya cuma 3 laci, ya, masih muat kan? Masih muat. Dan aman, kan? Siapa yang tahu? Yang antum cuma, yang tahu kan antum sama istri antum. Justru kalau antum taruh di bank, banyak yang tahu. Ketika nyetor, kan orang lihat itu. Para penjahat kan kelihatan. Ya, pura-pura ikut nabung, kan banyak terjadi perampokan kan diawali dari bank. Dikuntit dari bank, ya. Kita keluar bawa kantong plastik, ya, isi 300 juta, orang tahu nggak? Kita tahu dari mana, ya. Nah, jika berurut dan sangat mendesak untuk urusan ini itu transfer dan seterusnya, tidak. Tapi jika tidak, maka sesuatu yang riba tidak akan mendatangkan berkah. Ya, maka jangan sekali-kali kasih riba, apalagi wong. Oh.